Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali bermajlis di masjid ini, meneruskan membaca kitab Al-Mudhur sampai pada poin yang keberapa? Bab Asbab Yudhabdin, sampai poin ke 350 ya, kalau tidak salah. Wa qala Ibn Mas'ud, kita lanjut membacanya. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الا لا يقلدن احدكم دينه. Ketahuilah, janganlah seorang di antara kalian bertaklid dalam urusan agama. Bertaklid yakni ittiba'ul ghair bighairi dalil, mengikuti orang lain tanpa dalil. Ketika benar diikuti, ketika salah pun diikuti. Ini namanya taklid. Adapun kalau mengikuti seseorang dengan dalil dan di atas kebenaran, namanya ittiba'. Itu bedanya taklid dan ittiba. Taklid ketika dibahas rinci hukumnya boleh bagi seorang yang tidak mampu untuk mencari dalil, boleh baginya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, diterangkan oleh para ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri jikalau kalian tidak tahu ilmunya. Misal mamanya tidak tahu ilmunya dalam perkara A, engkau tanya kepada ahlul ilmi, kemudian engkau memegangi jawaban ahlul ilmi itu. Itu lebih baik daripada engkau memegangi kejahilanmu. Bertanyalah kepada ahlul ilmi, ahlul zikri, dalam pembahasan sebuah pembahasan akan diterangkan. Tetapi ketika diketahui ahlul ilmi atau orang yang kita tanyai itu salah, maka tidak boleh kita mengikutinya. Disinilah akan ada pembahasan taklid yang hukumnya haram, yaitu mengikuti seseorang ketika diketahui orang itu menyimpang tetap diikuti, maka jatuhlah pada taklid yang haram hukumnya. Bisa dimengerti? Ya. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Janganlah seorang di antara kalian taklid dalam urusan agamanya rajulan kepada seseorang. In amana amana. Kalau orang itu beriman, dia pun ikut beriman. Wa in kafara kafara. Jikalau orang itu yang diikuti, yang ditaklidi kafir, dia pun ikut kafir. Ini taklid. Ketika yang diikuti benar, dia benar. Ketika yang diikuti salah, dia salah. Jangan seperti itu. Kita mengikuti orang ketika benar. Dan ketika salah, maka janganlah kita mengikutinya. Kalau tetap kita mengikutinya, itulah yang namanya taklidul a'ma, taklid buta. Fa in kuntum la budda muqtadin fa bil mayyiti. Kata Ibn Mas'ud, jikalau kalian memang harus mengikuti, maka mengikutilah dengan orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, diketahui kematiannya di atas al-haq, diketahui akidahnya, manhajnya, akhlaknya, dan telah meninggal dunia, berarti sudah mengakhiri hidup, sudah tidak mungkin berubah karena sudah meninggal dunia. Menukilkan ucapan para sahabat atau tabi'in atau ulama, terus sampai zamannya Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, sampai zamannya kita. Kalau kalian tidak mengikuti, ikutilah orang yang tidak akan mengalami perubahan, yang sudah dipastikan bahwa dia di atas al-haq sampai meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena kata beliau, fa innal hayya la yu'manu alaihi al-fitnah. Kata Ibn Mas'ud, dikarenakan orang yang masih hidup tidaklah terasa aman, akan timbul padanya fitnah. La yu'man, yakni tidaklah terasa aman. Bisa jadi orang itu sekarang baik, tapi karena masih hidup, masih ada kemungkinan berubah, masih ada kemungkinan mengalami perubahan, adanya fitnah yang menimpa badannya, fitnah duniawi, fitnah riasa kepemimpinan, atau fitnah banyak fitnah wanita, atau syahwat atau syubhat. Orangnya masih hidup seperti itu. Kalau kita mengikuti fulan, fulan masih hidup, kita taklid dengannya, kita pegangi erat-erat. Ketika fulan ini benar, kamu benar. Tapi ketika fulan ini mengalami perubahan, terkena fitnah, kamu tetap ikuti, kamu jatuh, ikut dalam fitnah. Ini bahayanya kalau kita taklid kepada orang yang masih hidup. Terus bagaimana? Apa kita tidak mengikuti orang yang masih hidup? Kita tetap mengikuti orang yang masih hidup. Mengikuti ahlul ilmi, mengikuti para pembimbing kita, para asatidah kita, selama diketahui mereka di atas kebenaran. Tetapi ketika diketahui mereka menyimpang, maka kita tidak mengikutinya, karena kita tidak taklid dalam urusan beragama. Kita tidak apa? Tidak taklid dalam urusan agama. Kita mengikuti ketika memang ada dalil yang menunjukkan kebenarannya. Namun jikalau fulan tersebut nampak padanya penyimpangan, maka tidak boleh bagi kita mengikutinya. Hukumnya haram mengikuti kebatilan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun di orangnya ketika perintahnya, ajarannya bermaksiat kepada sang khaliq. Bisa dimengerti? Sehingga taklid itu menjadi haram ketika taklid itu sampai membawa kepada jatuh kemungkaran, jatuh pada kemungkaran. Adapun kalau mengikuti seorang di atas ilmu, itu disebut dengan al-ittiba. Hadirin sekalian, kalimat Ibn Mas'ud ini dibawakan oleh beliau dalam bab asbab dhihabiddin, sebab-sebab hilangnya agama adalah karena taklid. Karena taklid. Taklid kepada seorang ulama, taklid kepada seorang syekh, taklid kepada seorang ustaz. Ketika ulama tersebut benar, kamu ikut benar. Ketika ulama itu salah, kamu ikut salah. Ini akan menyebabkan agamamu hilang. Tadinya sudah benar di atas sunnah, tetapi karena kamu taklid kepada gurumu, kata mereka guru digugulan ditiru, dipegangi erat-erat, walaupun menyimpang, sampai penyimpangannya pun tetap diikuti, maka di saat itu agamum hilang, al-haq yang ada padamu hilang karena kamu mengikuti al-batil. Bisa dipahami? Ya. Sehingga belajar lima agama dengan dasar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Janganlah kita mentaklidi seseorang. Qala Abdullah Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala, inna awwala dhihabiddin tarkus sunnah. Inna awwala dhihabiddin, sesungguhnya sebab pertama hilangnya agama adalah karena meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika seorang beragama Islam, agamanya apa? Islam. Tetapi dia meninggalkan sunnah, itu maknanya agama ini telah hilang darinya. Kenapa? Karena agama Islam itu adalah sunnah Nabi. Sebagaimana telah kita baca di awal kitab Syarah Sunnah Imam Al-Barbahari, juga telah lewat atau akan datang nanti pembahasannya, ucapan Imam Al-Barbahari, wa'alam anna al-islama huwa as-sunnatu wa anna as-sunnata hiya al-islam. Ketahuilah Islam itu adalah sunnah Nabi. Islam itu ajaran Nabi. Sunnah dengan makna umum. Semua ajaran Nabi adalah Islam. Anda berislam, maknanya Anda mengikuti bimbingan Nabi. Ketika ada seorang mengaku Islam, mengaku Muslim, tetapi dia tidak mengikuti Nabi, itu berarti agama Islam telah hilang darinya. Yang dia ikuti selain Islam. Islam tinggal hanya sekedar nama saja. Ma baqiya minhu illa rasmu. Tidaklah tersisa dari agama Islam kecuali hanya sekedar tulisan Islam. Agama titik dua Islam. Tok. Kenapa? Karena tidak nampak padanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami? Zaman sekarang banyak, Pak. Dia agamanya Islam, Muslim dia, tetapi kejawen. Sehingga tidak nampak padanya tauhid. Padahal dia Muslim, tidak nampak padanya ajaran Nabi. Yang ada adalah yang nampak ajaran Jawa Kecawen. Itu karena di Jawa jadinya Kecawen. Kalau di Kalimantan, Kalimantanen. Nah. Hadunakan banyak sekarang orang yang dia Muslim, kita tidak mengkafirkan, dia Muslim, tetapi tidak nampak badannya sunnah Nabi. Tanda-tanda Islam yang diajar oleh Nabi tidak ada. Dia adalah ahlu bid'ah, maka Islam telah hilang padanya. Nah, keluarnya seorang dari Islam tergantung penyelisihannya dalam bab apa. Kalau Islam hilang dalam perkara tauhid, ya dia masuk pada bab syirik. Kalau yang sunnah hilang dalam bab ibadah diganti olehnya dengan yang bid'ah, maka dia masuk pada ahlul bid'ah, tergantung penyimpangannya. Hilangnya sunnah bab apa, maka dialah seukuran dengan hilangnya sunnah padanya. Ya dia Muslim, tetapi dia bukan ahli sunnah. Muslim, ahlul bid'ah. Ini dia. Sehingga inna awwala dhihabiddin terkus sunnah. Sesungguhnya hilangnya agama ini pertama kali itu karena seorang meninggalkan sunnah, yakni ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Yadhabuddin sunnatan sunnatan. Agama hilang dari diri seseorang itu sunnah demi sunnah, seajaran demi ajaran. Umpamanya supaya mudah difahami, sunnah Nabi ada 100 umpamanya. Pada diri kita hilang satu persatu, 1, 2, 3, 4, tinggal paling 50. Berarti pada diri kita sudah hilang agama 50. Berangsur-angsur, hilang lagi dengan ditinggalkan, dilupakan, tidak diikuti. Tinggal berapa? Tinggal 10. Yang lainnya apa? Yang lainnya tambahan. Hal bid'ah, khurafat, tahayul. Oh, Muslim tapi sunnahnya hanya 5 umpamanya. Tinggal kalau sudah hilang semuanya, berarti dia keluar dari Islam. Karena sunnah Nabi sudah tidak ada lagi satupun padanya. Ima dia murtad keluar dari Islam, atau dia mengaku sebagai Muslim, tetapi dia ternyata beriktikad dengan selain Islam. Banyak sekarang ini orang yang Islam, tetapi ideologinya masih seperti orang Hindu dan Buddha. Nah, ada bahasa Daslam, Buddha tapi ngaku Islam. Itu banyak. Kama yadhhabul hablu quwatan, sebagaimana hilangnya tambang itu sehelai demi helai. Tambang yang besar itu adalah terdiri dari benang-benang kecil yang dianam sampai kuat. Nah, walaupun benangnya atau tambangnya besar, kalau ditarik benang demi benang, ya pada ujungnya akan apa? Hilang, akan habis itu tambang. Begitulah penggambaran dari beliau Al-Imam Abdullah Ad-Dailami yang menyebutkan tentang tanda hilangnya Islam pada diri seseorang. Nah, dengan kita taklim, alhamdulillah di tempat antum banyak ta'lim. Asadidah datang menyampaikan bab akidah, bab ibadah, bab manhaj, bab akhlak. Kita dengan ta'lim terajut helai demi helai, benang demi benang. Mudah-mudahan semakin kuat rajutan ini, sehingga semakin nampak sunnah pada diri kita, sehingga semakin nampak Islam pada diri kita, pada etikat kita dan pada perbuatan kita. Semakin nampak sunnah, semakin nampak Islam pada diri kita. Masya Allah, walhamdulillah. Nah, mereka-mereka yang tidak pernah ta'lim, tidak mengerti tentang akidah, tauhid uluhiyah, rububiyah, semua sifat, tidak mengerti tentang sunnah dalam ibadah, dia kalau ibadah mengikuti yang bid'ah, kalaulah tidak beribadah berarti dia orang yang fasik. Ini tidak nampak pada dirinya sunnah Nabi. Bagaimana akan terajut sunnah pada dirinya? Wong dia sendiri tidak pernah talab, tidak pernah mencari. Akidahnya tidak pernah belajar. Tahu tidak bab asma sifat? Tidak pernah belajar. Tidak tahu. Uluhiyah? Apa itu uluhiyah? Juga tidak tahu. Dia taunya hanya la ilaha illallah. Bas itu stop. Itu pun untuk wiridan saja. Tanpa memahami makna rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya serta konsekuensinya. Hanya sekedar untuk apa? Zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak tahu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, dibawakan dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la yanfa', tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallah sampai dia memahami kandungannya, syarat dan rukunnya, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Loh, kok tidak manfaat? Bagaimana maksudnya? Coba lihat tantum di sini. Ya. Orang mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah dikatakan manfaat ketika menjadikannya orang yang bertauhid, mengesakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Betapa banyak orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ternyata dia masih syirik dalam hal rububiyah atau uluhiyah atau asma sifat. Itu menunjukkan tidak manfaatnya, tidak ada kemanfaatan, tidak ada faedahnya ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan, karena tidak mengentaskan dia dari kesyirikan menjadi ahlu tauhid. Demikian pula orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dikatakan manfaat ketika dia memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Yani dia menjadi ahlu sunnah. Dia mengikuti sunnah Nabi tanpa bid'ah. Karena bid'ah itu hukumnya haram. Dia mencintai sunnah dan dia membenci bid'ah. Nah, di saat itulah manfaat ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadikan dia sebagai ahli sunnah, mengesakan Nabi dalam hal ittiba, dan dia tidaklah senang dengan bid'ah. Dia selamat dari bid'ah. Nah, sekarang banyak orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ternyata dia tidak mengikuti yang sunnah, bahkan dia mengikuti yang bid'ah. Berarti tidak manfaat. Bisa dipahami letak ketidakmanfaatannya? Ya. Kalau yang pertama, ucapan asyhadu an la ilaha illallah tidak dipahami maknanya dan tidak dilaksanakan, tidak diamalkan kandungannya, konsekuensinya, dia tetap di atas kesyirikannya, maka dia berarti tidak dikatakan muslim. Karena amalannya dia menggugurkan syahadahnya dia. Lisannya ia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi keyakinannya masih dengan roh-roh halus. Masih meyakini dedemit, masih meyakini makhluk halus, masih meyakini hitungan-hitungan hari, ada hari baik, ada hari buruk, ya, masih menggunakan apa, jimat-jimat, perbuatan dia menggugurkan syahadah yang dia ucapkan. Maka ini masuk pada syirik atau bahkan batal i'tiqad la ilaha illallah yang dia ucapkan. Adapun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika ini dilanggar menjadikan dia sebagai ahlul bid'ah. Minimalnya itu. Tergantung hal apa yang dia selisihi. Dia muslim, salat, tetapi dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat kelak nanti di yaumul kiamah. Dia menolak keyakinan. Atau dia meyakini tidak ada takdir. Padahal dalam sunnah Nabi pembahasan tentang apa? Takdir, tergantung pembahasan apa dia menyimpangnya. Bisa bid'ah yang menyebabkan kafir, atau bisa bid'ah yang belum menyebabkan dia kafir. Sehingga tidak nampak. Karena itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai thullabul ilm, berarti kena. Berarti kan di sini. Ya, bersyukurlah kamu belajar ilmu agama dari semenjak kecil. Mudah-mudahan tampak Islam dengan tampaknya sunnah pada diri kalian dan kita semuanya. Amin. Yang berikutnya, waqala sami'tu Ibn Amr yaqul, aku mendengar Ibn Amr, beliau mengatakan, mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya wala turikat sunnatun illa zadat hawiyya. Antum tulis ini kalimat sangat indah. Aku mendengar sahabat Ibn Amr beliau mengatakan, mabtudi'at bid'atun, tidaklah satu bid'ah itu diada-adakan, illa kecuali bid'ah itu akan semakin bertambah, bertambah banyak pengikutnya, bertambah banyak frekuensinya, bertambah banyak. Tidaklah bid'ah itu dibikin kecuali akan merebak terus. Wala turikat sunnatun, dan tidaklah sunnah ditinggalkan, illa zadat hawiyya, kecuali akan semakin bertambah jauh, kecuali akan bertambah hilang hawiyah, yakni menguap atau sirna. Kalimat ini kaum muslimin menunjukkan betapa bahayanya kebid'ahan itu. Jangan pernah kita toleransi dengan bid'ah diri kita masing-masing, ataupun pondok kita, ataupun majlis salim kita. Ketika bid'ah itu ditoleransi, maka akan menuntut datang lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan tidak bisa dibendung, akan terus menerus bid'ah itu menjangkiti kita. Karena itu jangan kita membiarkan diri kita jatuh pada bid'ah. Kadangkala ada bahasa, lah gak apa-apa cuma sedikit kok gitu. Wah gak apa-apa, bid'ahnya bid'ah cuman perkara ini saja kok, bukan perkara akidah. Oh gak apa-apa, masih sepele, bukan manhajiyah. Ketika orang sudah membuka pintu bid'ah pada dirinya, lihat apa yang akan terjadi. Dia kemarin mengatakan satu bid'ah gak apa-apa, besok lagi dua, tiga, empat, dan dia akan meninggalkan sunnah dan dia akan bersama dengan ahlul bid'ah. Itu yang terjadi. Ya, berbahaya. Jangan kita bertoleransi dengan kebid'ahan. Misal seperti seorang yang ketika dinasihati antum, jangan apa bergaul sama si fulan. Si fulan ini membawa bid'ah. Jawabannya, dia kan masih muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. Apa dalilnya? Al-muslim ahul muslim. Seorang muslim saudaranya seorang muslim. Sampai sini masih benar apa sudah salah? Masih benar. Nah, ungkapan dia muslim, saudaranya muslim, itu yang benar. Tetapi ketika dia bergaul dengan al-bid'ah, ini sudah menyalahi sunnah. Dengan dia mengatakan kata-kata tadi, tidak masalah, dia kan masih muslim, saudara kita. Dia berarti membuka pintu lebar-lebar untuk bisa bergaul dengan siapa saja selama dia muslim, walaupun ahlul bid'ah. Prinsipnya sudah seperti itu. Akhirnya ketahuan, dia yang bahkan kesana ngisi di tempat sana, ngisi di tempatnya hizbi. Diingatkan lagi, ustaz antum kesana, nanti manhaj antum awas hati-hati tergerus. Tergerus dalam bab apa? Bab mentahdir bid'ah dan al-bid'ah. Engkau akan pelo dalam bab ini. Tidak akan bisa menyuarakan dengan benar. Karena kamu sudah bersama mereka dalam majlis. Benar. Akhirnya dia bersama mereka. Awalnya sepele, kemudian menjadi besar. Karena memang begitulah sifatnya bid'ah. Sembari dengan itu dia mengkritik ahlu sunnah. Orang-orang salafi, orang-orangnya keras. Tidak mau bergaul dengan muslimin yang lain. Nah, sudah mulai kata-katanya menyudutkan dakwah salafiyah. Nabi yang memerintahkan kita untuk menjauhi bid'ah dan ahli bid'ah. Tanpa mengatakan mereka kafir. Mereka masih muslim, tetapi mereka ahli bid'ah. Yang harus kita jauhi. Akan datang pembahasan itu dalam kitab ini. Nasihat-nasihat para ulama, nukilan ayat dan hadis. Tanpa kita mengkafirkannya. Tetapi padanya terdapat penyakit. Itu bid'ah yang harus kita hati-hati darinya. Wahagala kaum muslimin, dan ternyata dia sudah bergabung dengan mereka. Yang berikutnya, qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, kana man madha min ulama'ina yaqulun. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, dulu para ulama-ulama kami yang telah lewat, madha itu telah lewat. Ulama-ulamanya beliau, ulama di kalangan para sahabat. Karena beliau adalah tabi'in. Guru-guru beliau, tabi'in kibar dan sahabat. Dulu ulama-ulama kami yang telah lalu, mereka mengatakan, al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi adalah keselamatan. Keselamatan dari kesesatan, keselamatan dari fitnah, keselamatan dari kemungkaran, keselamatan dari siksaan, dengan kita mengikuti apa? Sunnah. Maka kita akan selamat. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Ucapannya, lanjutannya adalah ilmu akan dicabut oleh Allah dengan cepat. Akan hilang ilmu ini, akan dicabut dengan dimatikannya para ulama'nya. Fa na'syul ilmi sabatu din wa dunya. Maka hidupnya ilmu itu akan menyebabkan kokohnya agama dan baiknya kehidupan dunia. Wa fi dhihabil ilmi, dan dengan hilangnya ilmu, dhihabu dhalika kulli, hilang itu semuanya. Anda merhatikan di sini, Afan. Namanya ilmu agama, ketika ada pada diri seseorang, berarti agamanya kokoh. Misal, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dari mereka-mereka yang kokoh. Kita belajar, belajar, kita amalkan, belajar, amalkan. Sehingga nampak pada fisik kita cerminan seorang yang mengikuti sunnah. Demikian pula nampak pada akidah kita cerminan orang yang mengikuti sunnah. Kenapa? Karena ilmunya ada pada kita. Maka agama pun semakin kokoh. Itu pentingnya ta'lim. Panjenengan ikut ta'lim masalah manhaj, seperti dalam kitab ini. Ilmunya masuk ke hati, menjadi sebuah prinsip dalam beragama. Maka akan menjadikan kokoh di atas sunnah. Belajar ilmu tauhid, usul thalatha atau kasyubuhat atau Fathul Majid, Kitabut Tauhid. Semakin belajar, semakin paham. Oh, ini yang harus dilakukan. Oh, ini yang syirik. Syiriknya letaknya di sebelah mana? Ini mungkar, ini kemungkaran di sebelah mana? Oh, ini keyakinan yang batil. Dengan belajar, ilmu masuk ke kita, maka agama itu semakin nampak. Semakin nampak, semakin kokoh. Walhamdulillah. Istri-istri kita, banat-banat kita, Allah berikan taufik kepada mereka untuk talabul ilmi. Semakin mereka talabul ilmi, semakin kuat dalam berpegang dengan sunnah. Tampak pada pakaiannya, tampak pada tutur katanya, tampak dalam pergaulannya, tampak dalam ibadahnya. Mereka walaupun tidak berjamaah, tapi mereka sholatnya masya Allah. Tepat waktu, sholatnya baik. Kita, alhamdulillah ada syariat berjamaah bagi laki-laki. Sehingga sholatnya di awal waktu karena jamaah. Seandainya tidak ada syariat berjamaah, kira-kira sholatnya keberikun pak ini kan? Sekobring ya pak ya. Orana jamaah, orana adan, sholatnya sekobre. Kapan kober sholatnya karo kober, ora sholat-sholat. Ngantekan rampung waktunya mbak ya. Mikir sholat. Edok-edok getun, aduh jan. Getun banget, getun telih kat wingi. Ya. Sekarang sudah berkali-kali meninggalkan sholat, getun baya, merasanya. Nah, hal makan, alhamdulillah, dengan talabul ilmi agama kuat. Dicaci, dicela, diintimidasi, diancam, diolok-olok, teguh tetap kuat. Kenapa? Ilmu ada. Nah, kalau ilmu tidak ada diri kita, kita umpamanya tidak lagi ta'lim, jarang hadir di majelis ta'lim, sibuk urusan kerja dan kerja, bisnis dan bisnis. Akhirnya ilmu lupa. Perubahan nyata, dengan hilangnya ilmu, perubahan akan muncul. Dari sisi berpakaiannya, dari sisi pergaulannya, dari sisi ibadahnya, muncul perubahan seiring dengan hilangnya ilmu. Diawali dengan tampilannya berbeda, sudah menjauhi pakaian jubah umpamanya. Itu jangan dianggap sepele. Itu tanda dari mulai hilangnya dan pudarnya berpegang teguh dia di atas sunnah. Kenapa? Lepasnya pakaian sunnah, apalagi istrinya juga sudah mulai tidak memakai pakaian yang syar'i. Ya jilbaban gede tapi mandan cilik. Gede mandan cilik, kudu cilik mandan gede, karena ini mau mengecil sih pak. Nampak dari kehidupan dia akhirnya sudah hilang agama. Masih muslim dia, tidak kita kafirkan. Hilang agama dengan hilangnya sunnah. Sunnah hilang diawali dengan hilangnya ilmu. Sehingga siapa yang jarang taklim terancam keistiqomahnya. Jangankan kita, sahabat saja merasakan itu. Seperti sahabat Hamdalah, di mana beliau mengatakan, kunna idza jalasanin nabi, kita kalau duduk di hadapan nabi, taklim bersama nabi, bermajlis bersama nabi, yudzakiru nabil jannati wan nar, nabi berbicara tentang surga neraka, imannya naik. Kata beliau, wa idza raja'na, namun kalau kita sudah pulang ke rumah, afasna al-azwaj wal aulad wad-dayyat, maka kita tersibukkan dengan urusan rumah tangga, urusan anak-anak, urusan barang-barang dagangan. Dengan kita sibuk itu, ilmu kita lupa. Lupanya ilmu ini menyebabkan drop iman. Kalau ini dibiarkan, akan semakin hilang ilmunya, tergerus oleh kesibukan duniawiah. Maka apa yang dilakukan oleh Hamdalah dan Abu Bakar, segera-segera datang ke majlisnya Nabi untuk bisa kembali berilmu dan mengokohkan ilmunya. Dengan ilmunya kokoh, maka agama akan kokoh, ibadah pun akan kuat. Begitu. Tapi kalau ilmunya rapuh, mulai hilang, maka hilang pula sunnah yang ada pada kita. Dengan hilangnya sunnah, berarti mulai pudar dan hilangnya agama kita. Mantan salafi, mantan wong ngaji, siki serata ngaji. Orang bisa mengetahui itu. Saudaranya, mamanya, atau tetangganya, biyen ge keluarga kie waktu ngaji, masya Allah, ora tau telat masjid. Nah, ramane anake masjid. Sikilah orang katon lu, orang tau masjid. Nah, tetangganya bisa menebak, oh iya, bisa ratau ngaji maning kon. Nah, orang yang jahil seperti ini bisa mengatakan kata-kata itu. Anwis orang ngaji maning, ya wis ratau masjid maning, wis mantan wong ngaji. La haula wala quwata illa billah. Pudar. Sudah menjadi orang yang awam, bahkan kadang kala lebih jelek daripada orang awam. Kalau orang awam, dia begitu karena jahil. Dan tidak ada di benak dia mencela sunnah. Tapi orang yang dulu pernah ta'lim, kemudian terkena syahwat atau syubhat, atau dia kemudian hengkang dari ta'lim, dia melakukan sebuah pelanggaran syariat, atau dia melakukan sesuatu yang haram, di atas pengetahuan itu haram. Kalau orang awam, ya orang awam gak tahu ilmu. Dia tahu ilmu. Dia sengaja melanggarnya. Kadangkala mal jisru, dia membenci yang sunnah. Dan mengingatkan kepada orang, aja melu ngaji nganah. Malah seperti itu. Ya. Kenapa sih orang itu, aku tahu ngaji nganah. Aku ngerti eleke. Padahal sing eleke deweke, Pak. Ini bahayanya wal iyadu billah. Sehingga malah jadi minus. Yang tadinya awam, kemudian dia berilmu, dia jatuh. Malah justru menentang sunnah. Diawali dengan hilangnya apa? Ilmu. Yang berikutnya, masih ada waktu sedikit, tinggal dua. Qala Hassan ibn Atiyah rahimahullahu ta'ala, mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa naj'allahu min sunnatihim mithliha. ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini jawaban bagi orang-orang yang menanyakan seorang yang futur, orang yang apa futur itu? Patah semangat dan tidak taklim lagi. Yang tadi kita katakan jadi orang yang awam. Kenapa ya? Orang kalau dulu pernah ngaji, kemudian dia meninggalkan taklim dan tidak mengikuti sunnah, itu kok sulit banget balik lagi. Sulit banget tidak, Pak? Sulit banget. Ujarku yang bian disikeli ngaji lo, nah begitu. Nguna, aku bian ngaji gara-gara kasih gawa. Malah siki hilang mengendi. Disuruh kembali lagi ta'lim, abote luar biasa. Jawabannya kalimat ini. Kita baca dan kita terjemahkan. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim. Tidaklah satu kaum mengada-adakan sebuah bid'ah dalam urusan agama mereka, illa kecuali akan dicabut oleh Allah sunnah Nabi yang semisal dengan bid'ah itu dari dirinya. Saya berikan contoh. Zikir pada salat fardu itu adalah sendiri-sendiri. Ini yang sunnah. Ketika manusia membuat bid'ah, zikir pada salat fardu jamaah bersama-sama, yang sunnah hilang. Ya tidak, Pak? Ya. Yang sekarang beredar di masyarakat malah justru yang bid'ah, yakni zikir dengan berjamaah. Wah, kata kaum muslimin. Sebelum takbir, Nabi tidak membaca apapun. Imam Ahmad ditanya, hal qala syai'an Rasulullah qabla takbir, apakah Rasul membaca sesuatu sebelum takbiratul ihram? Dijawab, la, tidak ada. Yang sunnah tidak ada apa-apa. Allahu Akbar, begitu sudah menghadap ke arah kiblat. Sekarang muncul yang bid'ah. Ada niat, usali, atau ada kalimat-kalimat lain. Yang sunnah hilang. Yang sekarang berada di masyarakat adalah yang bid'ah. Wa hakadha qawm muslimin. Tumbuh bid'ah, maka matilah sunnah. Semakin berkembang bid'ah, semakin lenyap sunnah. Semakin orang cinta dengan bid'ah, semakin benci dengan sunnah. Sampai-sampai terdengar pada ucapan mereka marah dengan sunnah. Apa-apa sunnah, apa-apa sunnah, gitu. Kalau memang kamu akan mengikuti sunnah, aja numpak motor, numpak unta baik. Karena sunnah Nabi yang dulu naik unta, ya. Sampai sebegitu bencinya. Kenapa? Karena sudah parah bid'ahnya. Nah, beliau kemudian mengatakan, "Tsumma la yu'iduha ilaihim." Kemudian sunnah itu tidak kembali kepada mereka sampai yaumul kiamah. Sunnah Nabi yang sudah hilang tidak akan kembali kepada mereka. Sampai kapan? Sampai yaumul kiamah. Sampai mereka pada mati di atas bid'ah dan tidak lagi di atas sunnah. Kasihan sekali. Orang-orang yang dulu kita kenal, ta'lim dengan kita, bahkan mungkin dia ustaz di antara ustaz kita, mengajar di pondok kita. Ketika dia menyimpang dalam bab tidak mau mentahdir ahlul bid'ah. Dia menyimpang dalam bab tidak mau meninggalkan ahlul bid'ah. Maka yang terjadi adalah apa? Bid'ahnya semakin parah dan semakin bergaul dengan mereka dan semakin hanyut dengan mereka. Dulu masih kenceng haramnya gambar. Sekarang bukan lagi gambar. Sudah masuk YouTube. Ya, ketik namanya muncul itu. Malah jadi YouTuber. Ya. Mulai duit lewat YouTube. Ini kan kebalik-balik sudah. Kok susah sekali untuk kembali kepada dakwah salafiyah. Karena memang ketika seorang meninggalkan sunnah Nabi, maka tidak akan kembali padanya. Dia akan terpuruk terus di dalam bid'ahnya. Dan terbukti dia kesana kemari ngisi talim di kalangan mereka, di kalangan orang-orang mereka, dan diterima oleh mereka ahlul bid'ah. Mengapa? Karena ahlul bid'ah sudah paham, ini bukan lagi salafi, ini sudah jadi ahlul bid'ah kayak kita, sehingga diterima oleh mereka. Nah, kasihan. Ahlul bid'ah pun bisa memalah milih mana yang salafi yang komitmen dan mana yang ya ngaku salafi tapi ora beres. Kenapa ora beres? Lo gelem dengan ahli bid'ah sama kita-kita masih mau, berarti dia salafi ini ora beres. Wis ora apa-apa, cekel bae cekel. Nah, akhirnya dicekel. Berarti dicekel maksudnya Pak, dijadikan sebagai anggotanya. Kasihan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, qala al-Auza'i, berkata Imam Auza'i rahimahullahu taala, am innahu ma yadhhab al-Islam walakin yadhhabu al-Sunnah hatta ma yabqa fil balad minhum illa rajulun wahid. Ketahuilah, sesungguhnya bukan agama Islam yang hilang, akan tetapi yang hilangnya adalah ahli sunnah, sehingga sampai pada satu titik tidak tersisa dalam satu negeri kecuali hanya satu orang saja. Satu negeri muslimin banyak, agama Islam ada di negeri itu, tetapi ahli sunnahnya tidak ada kecuali cuma satu, kata beliau, menunjukkan saking sedikitnya. Berarti apa? Mayoritas musliminnya adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah masih muslim loh. Kita tidak mengkafirkan. Jangan gampang apa mengkafirkan. muslimin, tetapi yang dilakukan oleh mereka bid'ah, maka mereka dikatakan muslimin yang jatuh pada bid'ah. Sunnah tidak nampak, yang ada malah bid'ahnya. Sampai-sampai kaum muslimin, ketika kaum muslimin ditanya tentang agama Islam, mereka tidak bisa menjawab kecuali mereka mencontohkan kebid'ahannya. Tidak ada yang tahu tentang sunnah lagi. Hadirin sekalian, misal mamanya antum tanya sama muslimin, saudara kita, sebutkan contoh amalan dalam Islam. Jawabannya apa, Pak? Kenduren. Ya karena itu yang mereka lakukan. Enggak ada lagi yang lain. Kenduren, karena itu paling enak. Bar niku pangan-mangan sih, Pak. Ya. Acara makan-makan. Itu musibah. Kenapa? Karena dia muslim tapi dia nol pengetahuan dengan sunnah. Dikarenakan tidak pernah talabul ilmi. Ya. Kita bagaimana, Pak? Kalau kita, Pak, kita sudah banyak ilmunya atau sedikit? Nah, sering ta'lim, alhamdulillah, sering mendengar, itu ilmu, walaupun tidak dihafal. Kan tingkatan thalabul ilmi begitu, Pak. Pertama hafal, orang yang hanya tingkatannya sampai paham saja. Ada orang tingkatannya paham dan hafal, itu masya Allah. Nah, hadirin yang menekan, kebanyakan kita baru sampai tingkatan faham. Untuk pribadi masing-masing, yang penting ngerti, amalkan. Bukan untuk diajarkan. Jenengan ngaji sepirang tahun, tapi kon khutbah bingung ngomong apa, Pak. Karena memang ilmunya dicari oleh antum bukan dalam rangka untuk itu. Speknya berbeda, kelasnya berbeda. Tapi bagi para santri memang dicetak harus hafal, karena mereka memang dicetak sebagai dai, sehingga tingkatannya faham dan harus hafal. Kalau bapak-bapak ini kesepuan, ya tingkatannya sampai tingkatan faham untuk kepentingan pribadi, itu sudah bagus, Pak, daripada orang. Bagus tapi daripada orang. Tetap ta'lim, tidak masalah. Tidak apal atau tidak ada ujian, Pak. Mau ujian kelas berapa kita, enggak tua. Tetapi diamalkan, itu dia. Ada pun kalau santri, ada ujian. Ya, kalian dicetak sebagai da'i, bukan hanya sebagai orang yang faham saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.